Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah disampaikan bahwa kezaliman haram dilakukan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu, kita tidak boleh membunuh orang kafir ketika orang kafir tersebut ada dalam jaminan kaum muslimin. Sebab kalau kita membunuhnya, maka itu juga berarti kita melampaui, melangkahi jaminan Allah Azza wa Jal. Allah akan mengadili kita nanti. Bahkan Allah bisa jadi akan menimpakan azab yang keras kepada kita karena melakukan hal tersebut, zalim kepada orang kafir dengan cara membunuhnya. Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala mengatakan, لا تقتل كافر إذا كان في ذمة المسلمين. Jangan sekali-kali engkau membunuh seorang kafir apabila dia ada dalam jaminan kaum muslimin. Fa innaka tahfizu dhimmatallahi tabaraka wa ta'ala. Karena dengan itu engkau teranggap melampaui jaminan Allah Azza wa Jalla. Wallahu yukhasimuka yaumal qiyamah. Allah nanti yang akan mengadilimu pada hari kiamat, menjadi musuhmu pada hari kiamat. Wa yu'adzibuka asyaddal adzab min ajri hadzal kafir, dan akan mengadzabmu dengan azab yang keras, min ajri hadzal kafir, karena pembunuhan yang telah dilakukan kepada si kafir itu. Li'annaka ahfazta fihi dhimmatallah. Sebab sekali lagi engkau telah melewati jaminan Allah. Li'annahu fi dhimmatillah wa dhimmatil muslimin, karena dia ada dalam jaminan Allah dan jaminan kaum muslimin. Nah. Wa kadzalika harrama adh-dhulma lil hayawanat. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mengharamkan kezaliman yang dilakukan terhadap binatang, hewan-hewan. Minal ibil, misalnya kezaliman yang dilakukan kepada seekor unta, wal baqar atau sapi, wal ghanam atau kezaliman kepada kambing, wa harrama hatta qatlan naml. Bahkan Allah mengharamkan sampai pun membunuh seekor semut tanpa semut tadi melakukan kesalahan apapun. Nah, kezaliman yang dilakukan terhadap binatang atau hewan ternak, ya, ini banyak ragam dan macamnya. Seperti misalnya mempekerjakannya tanpa memenuhi haknya, tidak memberinya makan, tidak memberinya minum, ya, terus mempekerjakannya agar kita mendapatkan keuntungan dengan keberadaannya, dengan kerjanya. Nah, ini zalim. Bahkan dalam hadis yang ma'ruf kita semua tahu, ada seorang wanita yang diazab di neraka karena seekor kucing. Dulu ia punya seekor kucing. Kucing yang dimilikinya itu tidak pernah dipenuhi haknya. Di penjara, dalam keadaan tidak diberi minum, tidak diberi makan, tidak diberi kesempatan untuk nyari makan sendiri. Nah, ancamannya neraka. Nah, Ini menunjukkan haramnya tindakan zalim sekalipun terhadap binatang, ternak, terhadap hewan, bahkan kepada semut sekalipun. Wa dzakara kama fi sahih Muslim, disebutkan sebuah riwayat dalam sahih Muslim, anna nabiyyan qala tahta syajaratin waqtal qailulati. Dulu ada seorang nabi yang beristirahat dia di bawah sebuah pohon pada waktu qailulah. Istawalla biha, berteduh di bawah pohon tersebut. Faqarrasathu namlatan, tiba-tiba ada seekor semut yang menggigitnya. Ada kan jenis-jenis semut yang memang suka menggigit. Ada juga yang tidak suka seperti itu. Ada yang sukanya jalan cepat ke sana kemari. Agak cenderung gede sedikit badannya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam. Ini biasa kita sebut dengan semut torolong. Semut torolong. Kenapa disebut torolong? Karena torolong kayak itu kah dia? Cepat sekali jalan ke sana kemari, itu namanya semut torolong. Enggak mengganggu dia. Cuma itu tadi. Tiba-tiba datang dalam jumlah yang banyak, rombongan ke sana kemari. Enggak jelas kemana arahnya, kita enggak pernah tahu. Karena kita enggak paham bahasanya. Nah, ada tipe-tipe semut yang memang suka menggigit. Subhanallah, ada yang besar, ada yang kecil sekali. Kecil sekali. Lemah, tapi gigitannya luar biasa. Lemah sebenarnya, sedikit kita tekan gitu aja udah mati. Atau tidak perlu ditekan, kita begini aja pegang ya. Dengan ibu jari dan jari telunjuk itu sudah mati. Tapi gigitannya Masya Allah. Ya, padahal kecil. Nah, dulu ada seorang nabi beristirahat di bawah sebuah pohon pada waktu qailulah. Berteduh di bawahnya, tiba-tiba ada seekor semut yang menggigitnya. Merasa terganggu. Oh iya, jelas merasa terganggu. Nabi manusia biasa sama seperti kita. Nabi alaihi salatu wasallam sampai mengatakan, "Ana basyarum mithlukum." Saya ini manusia sama seperti kalian. Saya merasakan apa yang kalian rasakan. Kalau kita merasa sakit ketika digigit semut yang merah itu, maka para nabi pun sama, merasa sakit. Buktinya ini. Ya, digigit oleh seekor semut. Kemudian fa'amara bi ikhraqi hadhihi asyjarah, ya'ni wa ma fiha minan naml. Nabi ini menyuruh agar pohon tersebut dibakar berikut semut yang ada di dalamnya. Merasa terganggu. Loh, kok bisa sampai seperti itu? Ya bisa, orang kita juga marah kok. Ya kan? Ketika jeletot gitu kan, digigit kita cari, mana ini? Jeletot itu enggak ada bahasa Indonesianya masalahnya. Ya. Susah untuk mengartikan, ya sudah pakai bahasa itu aja. Ya. Digigit terasa kan? Kita cari itu. Ya, kita cari bahkan langsung kita bunuh itu. Ya enggak? Seorang nabi ini ya, ketika digigit seekor semut, ia menyuruh agar pohon itu dibakar berikut semut yang ada padanya. Kenapa? Sekali lagi merasa terganggu. Fa'ataballah alaih. Maka Allah Azza wa Jal menegurnya. Kalau nabi melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Sama seperti nabi kita alaihi salatu wasalam dulu. Ya kan? Abasa wa tawalla, diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Abasa wa tawalla, nabi bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika ada seorang yang buta datang ke hadapan beliau, ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga kalau para nabi itu maksum, terjaga, terperihala dari kesalahan. Allah menegurnya. Qala afi annak anqarasatka namlatun ahlakta ummatan minal umam tusabbihu. Apakah hanya karena seekor semut yang menggigitmu, ahlakta ummatan minal umam, kemudian engkau membinasakan satu kaum dari kaum-kaum yang ada, tusabbihu, yang biasa bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jal. Nah, ditegur, ini tegurannya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ini kaitannya juga dengan keadilan. Jangan zalim. Ya. Ada satu ekor semut yang menggigit, jangan kemudian semua semut dihabisi. Padahal semut juga makhluk Allah Azza wa Jal, yang juga beribadah kepada Allah, bertasbih. Wa ma min syai'in illa wa yusabbihu. Tasbih. Gak ada sesuatu pun melainkan bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah Azza wa Jal. Tapi kata Allah Azza wa Jal, walakin la taqahuna tasbihah. Tapi kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Nggak adil kalau begini caranya. Digigit oleh seekor semut, kemudian menghabisi semua semut yang ada. Afi an qarrasatka namlatun ahlakta umaman minal umami tusabbih. Apakah hanya karena ada seekor semut yang menggigitmu, kemudian engkau binasakan satu umat? Umat yang dimaksud adalah semut-semut itu tadi. Ya, satu kaum. Dari kaum-kaum yang ada yang senantiasa bertasbih. Mensucikan Allah Azza wa Jal. Ya. Qala wa yawma al-qiyamatu. Wa yaumal qiyamati yaqtassu lil madhumina minal zalimin. Pada hari kiamat, kata Syekh, yaqtassu lil madhumin minal zalimin. Pihak-pihak yang terzalimi diberikan kesempatan untuk mengkisas. Mengkisas siapa? Mengkisas pihak-pihak yang mendzaliminya. Qala wa idza kana dhulm بين العبد وبين الله فإن كان شركا فإن الله لا يغفره. Kemudian kata Syekh Rabi hafizahullah taala, وإذا كان الظلم بين العباد وبين الله فإن كان شركا فإن الله لا يغفره. Jika kezaliman itu berhubungan antar hamba dengan Allah, فإن كان شركا, bila masuk dalam kategori syirik, fa innallaha la yaghfiru, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Fa inna hadza dhulmun. Ini adalah kezaliman. Inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya kezaliman itu, ya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Wa hadmun li haqqillah subhanahu wa ta'ala, dan mengurangi haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. وَنَقِيضُ الْغَيَهَ الَّتِي خُلِقَ مِنْ أَجْلِهَا, dan mengurangi, menggugurkan tujuan dari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ فِي شَأْنِهَا, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perkaranya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Nah, فيقول الله عز وجل في شأن من لا يحقق هذه الغاية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Kemudian Allah عز وجل berfirman, في شأن من لا يحقق هذه الغاية, terkait siapa saja yang tidak mewujudkan tujuan ini, tujuan Allah menciptakan. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bi, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya siapapun yang menyekutukan Allah Azza wa Jal, berarti tidak mewujudkan tujuan Allah menciptakannya. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya adalah agar beribadah kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, fa hunaka dzulmun la yughfar wa huwa syirku wal kufru la yughfaru abadan. Oleh karena itu maka di sana ada kezaliman yang tidak akan diampuni, yaitu kesyirikan dan kekufuran, enggak akan diampuni selama-lamanya. Nah, ada kezaliman yang tingkatnya haram, ya. Ada kezaliman yang masuk kategori syirik, ya, kufur. Nah, kalau yang masuk dalam kategori syirik, kategori kufur, maka Allah tidak akan mengampuninya. Waliyadzubillah. Wa hunaka dzulmun duna syirki. Ada juga kezaliman di bawah syirik. Yadkhul fi qawlihi tabaraka wa ta'ala. Semuanya masuk dalam kerangka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa di bawah itu, di bawah syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Di bawah syirik dalam hal kedudukan. Bukan selain syirik, tapi di bawah syirik. Karena selain syirik ada dosa yang para ulama mengatakan selevel. Di antaranya adalah al-qaul 'ala Allah bila ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah. Qala wa tadhalumun fi ma bainal 'ibad fa hadza la yasqut. Kedzaliman-kedzaliman yang terjadi antar hamba, fahadza la yasqut. Semua ini tidak gugur begitu saja. Enggak gugur begitu saja. Kalau tidak diselesaikan. Ya. La budda an ya'khudzallahu bihaqqil madzlum minadh-dhalim. Allah pasti akan mengambil hak yang terzalimi dari pihak yang menzalimi. Hatta ahlal jannah ya'khud ba'dhuhum min ba'dhin. Sampai pun ahli surga, sebagian mereka akan mengambil hak dari sebagian yang lainnya. Wa ahlun nar ba'dhuhum min ba'd. Dan penghuni neraka, sebagian mereka akan mengambil hak dari sebagian yang lainnya. Wal aks, dan demikian sebaliknya. Ya'ni li ahli nar min ahli jannah. Ya'ni hak itu akan diberikan kepada ahlu an-nar, diambil dari ahli jannah. Li'anna hadza muqtada 'adlillah subhanahu wa ta'ala. Karena semua ini adalah tuntutan dari bentuk keadilan Allah azza wa jalla. Nah, sekalipun ahli neraka memang layak bagi mereka untuk menempati neraka, tapi bukan berarti Allah tidak menegakkan apa? Keadilan. Bila ada dari penduduk neraka yang haknya pernah diambil oleh ahlul jannah, maka akan Allah ambil hak tersebut, kemudian Allah berikan kepada ahlu an-nar. Namun demikian tetap mereka berada di neraka. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan itu dalam rangka memberikan gambaran kepada kita kalau Allah azza wa jalla itu maha adil. Ya. Nah, berbeda sekali lagi dengan kita, seperti yang saya singgung di awal tadi. Kalau kita mengetahui seseorang ini, wah, rusaknya luar biasa, ya, jeleknya luar biasa. Kemudian kebetulan dalam satu masalah dia difitnah oleh temannya. Kita kecenderungannya ya, tidak akan membela dia, tapi justru akan membela orang yang memfitnahnya. Karena di mata kita dia sudah jatuh, sudah gak ada harganya. Apapun yang dilakukannya gak berarti, kan begitu. Tapi Allah Azza wa Jal tidak. Sekalipun dia diponis sebagai ahli nar, kalau ada hak yang belum tersampaikan kepadanya, maka Allah akan berikan. Qala fal iqtisasu lil mu'minin minal mu'minin walil kuffar minal kuffar wa minal jami'. Maka akan ada kesempatan untuk qisas lil mu'minin minal mu'minin, bagi kaum mu'minin dari kaum mu'minin, bagi orang-orang kafir dari orang-orang kafir, wa minal jami' dan dari keseluruhannya. Ba'da anijtaza annasu as-sirata, itu semua terjadi setelah manusia melewati sirat. Setelah manusia melewati sirat, wayajtazun an-nar, dan melewati neraka. Yuqifuhumullahu ta'ala ala qantaratin bainal jannah wan nar. Allah azza wa jal akan menghentikan semua manusia ala qantaratin bainal jannati wan nar, di atas jembatan yang kecil yang terbentang di antara surga dan neraka. Ya. Nah. Fayaqtassu li ba'dihim min ba'din. Pada saat itulah sebagian mereka mendapatkan kesempatan untuk mengkisos sebagian yang lainnya. Lil muslimi minal muslim, seorang muslim dari seorang muslim. Walil kafir minal kafir, seorang kafir dari seorang kafir yang lainnya. Wal aks, dan begitu sebaliknya. Lil kafir minal muslim, dari seorang kafir untuk seorang kafir dari seorang muslim. Walil muslim minal kafir, untuk seorang muslim dari seorang kafir. Iqamatan li'adlillah alladhi la yaliku bijalalihi illa huwa, dalam rangka menegakkan keadilan Allah azza wa jal, alladzi la yaliqu bi jalalihi illa huwa. Yang keadilan tersebut tidak layak kecuali bagi Allah azza wa jal, atau sesuai dengan keagungan Allah azza wa jal. Jadi kesempatan mengkisas itu setelah semua manusia melewati apa? Sirat. Ya, baik ahlul jannah maupun ahlul nar. Sebelum masuk ke surga ahlul jannah, sebelum masuk ke neraka ahlul nar, semuanya akan dihentikan di sebuah kantarah, jambatan kecil. Ya, antara surga dan neraka. Nah, Allah berikan kesempatan kepada semuanya untuk menegakkan kisas. Sehingga ketika ahlul jannah masuk ke dalam jannah, sudah nyaman, tentram, ya, gak ada lagi perasaan didolimi. Ahlul nar ketika masuk dalam neraka juga begitu, sudah sadar, sudah merasakan penyesalan luar biasa, nah, gak merasa terdolimi. Iqamatan li'adlillah, dalam rangka menegakkan keadilan Allah azza wa jal, Allah adakan qisas. Qala wa kadzalika yaqtassu, demikian itulah soal adanya qisas. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu lishatil jalha minasyatil qarna. Latu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, semua hak itu benar-benar akan diberikan kepada pemiliknya. Pada hari kiamat, semua hak itu benar-benar akan dikembalikan kepada pemiliknya, akan diberikan kepada pemiliknya. Sampai-sampai seekor kambing yang tidak bertanduk diberikan kesempatan untuk membalas kambing yang bertanduk. Nah, kambing yang tidak bertanduk diberi kesempatan membalas kambing yang bertanduk. Nah, li'anna syatal qarna takunu qawiyah indaha silah. Sebab biasanya kambing yang bertanduk yakunu qawiyah, dia lebih kuat, punya kekuatan. Indaha silah, dia punya senjata. Apa senjatanya? Tanduknya. Ya. Karena itu kadang bertindak semena-mena terhadap kambing-kambing yang tidak memiliki apa? Tanduk. Ya. Kambing-kambing yang tidak memiliki tanduk kesakitan ketika disikut, ya, oleh kambing-kambing yang bertanduk. Mereka merasa itu, hanya kita saja yang tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Namun yang pasti kambing-kambing itu punya perasaan. Seperti pernah dulu juga, ya kan, di zaman Nabi alaihi salatu wasalam ada orang yang memukul untanya, ya kan. Kemudian ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dijelaskan bahwa unta ini sakit. Dia merasa kesakitan. Gak boleh diperlakukan seperti itu. Cuma kita saja yang kadang tidak mengetahuinya. Ya. Kita anggap binatang ternak apapun boleh untuk kita gunakan, boleh untuk kita manfaatkan. Memang betul. Ya. Namun demikian tetap ada hak untuk kita memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak, zalim kita. Ya. Kita punya seekor kucing yang biasa kita rawat di rumah, penuhi hak. Kita punya burung, ya, banyak burungnya, macam-macam kicauannya, selalu kita nikmati pagi, sore, siang, malam. Ya. Penuhi haknya. Jangan dituntut untuk terus segera bersuara, ya, segera berkicau dengan kicauan yang bagus sementara haknya tidak dipenuhi. Zalim. Zalim. Nah, binatang merasakan sakit. Ya. Sama kita juga merasakan sakit. Ya. Karena itu diberi kesempatan. Kambing yang tidak bertanduk membalas kambing yang bertanduk. Sekali lagi, karena kambing yang bertanduk cenderung kuat, dia punya senjata. Wal jalha, sementara kambing yang tidak bertanduk, ma'indaha hadas silah. Dia tidak punya senjata itu. Fa idza adatha فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَأْخُدُ حَقَّهَ مِنْهَا. Maka jika kambing yang bertanduk itu menyakitinya, menyakiti kambing yang tidak bertanduk, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil haknya. Allah akan mengambil hak kambing yang tidak bertanduk. Allah akan mengambil hak. Hak kambing yang tidak bertanduk. Dari siapa? Dari kambing yang bertanduk. Nah, hak tersebut diantaranya adalah memberikan kesempatan untuk apa? Membalas. Qala wa yadhkuru al-muallifu yaqul was-siba' wal-hawam hatta lidhurrah min adh-dhurrah. Al-muallif Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, tadi beliau mengatakan bahwa qisas itu berlaku bagi makhluk secara keseluruhan, baik Bani Adam maupun binatang. Seperti as-siba', binatang buas, wal-haram, binatang-binatang yang masuk kategori hama, yang suka merusak. Sampai pun binatang yang paling kecil dari binatang yang paling kecil, ya, seperti atom-atom kecil itu. Qala la'allahu akhadahu min umumil hadith. Bisa jadi Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan ini semua, ya, beliau mengambil dari keumuman hadis. Amman nassu ala siba' wa ala dhur, hadza ana ma raaitu. Adapun kalau dalil terkait dengan binatang buas secara khusus, terkait dengan binatang yang paling kecil seperti semut, hadza ana ma raaitu, kata Syekh, aku enggak pernah melihat ada dalilnya secara khusus. Walakin qad yakunu min umumil ahadits allati marrat, namun bisa saja itu disimpulkan dari keumuman hadis-hadis yang telah lewat. Hatta ya'khudallah azza wa jalla li ba'dihim min ba'din. Ini dia. Ya. Semuanya akan diberikan kesempatan untuk menegakkan qisas, ya, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil, ya, hak untuk sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Li ahlil jannah min ahlin nar. Allah mengambil hak untuk ahli jannah dari ahlun nar. Wali ahli nar min ahli jannah. Allah mengambil hak untuk ahli nar dari ahlul jannah. Wa ahli jannah ba'dihim min ba'd. Dan Allah mengambil hak untuk ahli surga sebagiannya dari sebagian yang lainnya. Wa ahli nar ba'dihim min ba'd. Dan dari ahli neraka sebagiannya dari sebagian yang lainnya. Wa hadza muqtawa 'adillah. Ini semua sekali lagi merupakan tuntutan keadilan Allah Azza wa Jal. Wa kama kulna, dan sebagaimana kami katakan tadi, hadza yatimmu 'alal qantarati. Ini semua akan terjadi, ya. Akan selesai semua hak itu diberikan kepada pemiliknya, 'alal qantarah, di sebuah jembatan kecil, allati tunsabu. Ya. Allati tunsabu, yang dipasang, diletakkan, ditancapkan, jusran bainal jannati wan nar. Ya. Di atas permukaan antara surga dan neraka. Ba'das sirat, setelah sirat. Jadi sirat dulu, semua manusia melewati sirat. Ahli surga melewati sirat, ahli neraka pun sama. Ya. Setelah itu, sebelum masuk ke surga ahli surga dan sebelum masuk ke neraka ahli neraka, mereka semua dihentikan di sebuah qantarah. Disitulah ya, ditegakkannya apa? Qisas. Allazi qala Allahu fi sya'ni, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu adalah menjadi sebuah kemestian atas Rabbmu. Dan itu menjadi sesuatu yang telah ditetapkan. Hadzal wurud huwal murur alal jisril mansub ala matni jahannam wa huwa sirat. Wahuwa kama yuqalu ahaddu minas saif wa araqqu minas sya'rah. Nah, hadzal wurud, kata al-wurud, melewati yang disebutkan di ayat itu, yaitu melewati jembatan yang dibentangkan alamat nil jahannam, di atas permukaan jahannam. Wahuwa sirat, dan itulah sirat. Gak ada seorang pun pasti melewati apa? Sirat. Semuanya manusia melewati sirat. Sirat itu dibentangkan di atas jahannam. Wa huwa kama yuqal, dan sebagaimana telah disebutkan bahwa sirat itu ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Wa araqqu minas sya'rah, lebih tipis dari sehelai rambut. Wan nas yamurruna 'alaihi, manusia melewatinya. Nah, manusia melewatinya. Ba'dhuhum kalam hil basar, ada sebagiannya yang melewati sirat itu cepat, secepat kedipan mata. Nah. Wa ba'dhuhum kal barq, sebagiannya lagi ada yang melewati sirat itu cepat seperti kilat. Wa ba'dhuhum ka jawadil khail, ada juga sebagian yang melewati sirat itu ka jawadil khail, seperti kuda yang berlari kencang. Wa ba'dhuhum karrih, dan sebagiannya lagi ada ketika melewati sirat keadaannya persis seperti angin. Wa ila akhirih, dan ada lagi sebagian yang lainnya yang keadaannya berbeda dengan yang disebutkan tadi. Ila an yakuna ba'dhuhum yahbu habwan, hingga ada pula sebagian mereka yang melewati sirat itu yahbu habwan, merangkak. Ya. Nah, merangkak. Wa tatakhattafu ba'dhuhum kalalib, sebagian mereka juga ada yang melewati kawat-kawat. Fa hadza makdusun finnar wa hadza makhdusun najin, ada yang terlempar ke dalam api neraka dan ada yang tertatih-tatih tetapi selamat. Nah. Wa hakadha, seperti itulah gambarannya. Nah, pemandangan yang kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Ya. Menjadi golongan yang selamat ketika melewati apa? Sirat. Nah, sebab tak ada seorang pun di antara kita melainkan pasti akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Ya. Semua kalian illa wariduha pasti akan melewatinya. Yang dimaksud adalah melewati sirat. Ya. Al-mansub ala matnil jahannam, yang dibentangkan di atas permukaan apa? Jahannam, yang sifat-sifatnya telah disebutkan sebagiannya tadi. Thumma ba'da dhalikal qantarah allati yu'khadu fiha bil qisas minadh-dhalimin 'umuman lil madhlumin. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan qantarah. Allati yu'khadu fiha bil qisas, yang pada qantarah itu semua hak akan diambil dengan cara ditegakkannya qisas. Minadh-dhalimin, dari orang-orang yang melakukan kezaliman secara umum. Lil madhlumin, ya, untuk al-madhlumin, pihak-pihak yang dizalimi. Hatta lil kafir minal muslim, sampai pun hak untuk orang kafir dari seorang muslim. Wa hadza min adlillah alladzi la yadhlimu mithqala dzarratin. Semua ini sekali lagi bentuk keadilan Allah, yang Allah tidak pernah mendzalimi satu pun dari kalangan makhluk-makhluknya, walau seberat biji dzarrah, walau sekecil semut. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, akhir dari penjelasan Syekh Rabi terkait dengan poin yang ke-60 ini, ya, soal hukmu qatlin namli al muadzi fil bait, hukum membunuh semut yang mengganggu di rumah. Mengganggu dalam artian seperti menggigit. Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, wallah hadza yaf'aluhun nas. Demi Allah, ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Ya, semut apapun yang coba-coba mengganggu, ya, pasti dibunuh. Ya. Ada tataman. Tataman itu semut yang hitam, yang agak gede itu. Ya. Cengkramannya tajam itu. Ya. Kalau datang, ya, belum menggigit, sudah diperkirakan ini pasti menggigit, langsung dibunuh. Ya. Nah, terus apa hukum membunuh semut yang mengganggu di rumah? Qala wallah hadza yaf'aluhun nas, sekali lagi kata saya, demi Allah ini yang biasa dilakukan oleh manusia. Wa ana fi haraj min hadza. Wa ana fi haraj min hadza. Aku sendiri, ya, secara pribadi kata beliau, merasa keberatan dari perbuatan ini. Al hadis yaqifu amami. Fama aqdir afta bi jawazi qatlin namli. Al hadithu yaqifu amami. Ada hadis, ya, terkait larangan membunuh apa? Semut. Ada di hadapanku, kata Syekh. Fama aqdir afta bi jawazi qatlin namli. Aku sendiri, kata Syekh, tidak mampu, ya, untuk memberikan fatwa bolehnya membunuh apa? Semut. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin dan juga di tempat yang lainnya, beliau membolehkan membunuh semut, tapi khusus yang mengganggu. Nah, kalau yang tidak, jangan. Qala al-muallif rahimahullah. Berikutnya poin yang ke-61. Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, wa ikhlasul amali lillah. Wa ikhlasul amali lillah. Nah, di antara akidah, prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah senantiasa mengikhlaskan amal hanya untuk Allah Azza wa Jalla, memurnikan amal hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan poin ini, Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala mengatakan, "Hadza amrun 'adzim." Ini perkara yang besar. Wa aslun asil fi kulli al-a'mal. Prinsip yang paling penting, pondasi yang paling penting dalam setiap amalan. Fala tuqbalu al-ibadatu kulluha illa bihadza al-ikhlas. Segala macam bentuk ibadah itu enggak akan diterima, semuanya, apapun itu, illa bihadzal ikhlas, kecuali dengan adanya keikhlasan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka semua diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan segenap amal hanya untuk Allah. Wa yuqimu sholata, menegakkan salat, menunaikan zakat juga untuk Allah. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Agama yang lurus adalah agama yang dipenuhi dengan keikhlasan, kemurnian, menjadikan segala sesuatu itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Mukhlishina lahuddin fi hadhihi al-a'mali kulliha, mengikhlaskan, memurnikan segenap agama hanya untuknya, terkait dengan amalan-amalan semuanya. Wa fi kulli al-a'mal la budda min al-ikhlas lillah, dalam setiap amalan harus ada keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala yunafi hadza al-ikhlas asy-syirk. Yang dapat menghilangkan keikhlasan ini adalah kesyirikan. Yang dapat menghilangkan keikhlasan ini adalah kesyirikan. Ketika ada syirik, maka tidak ada nilai-nilai keikhlasan. Wa yunafihi ar-riya'u. Dan yang akan dapat menghilangkan keikhlasan juga riya. Ingin dilihat oleh orang lain ketika melakukan sesuatu. Fihi tafsil, dan terkait riya ini ada rinciannya. In kana min aslil amal la yanhadhu illa hubbas sum'ah wa hubba mara'atin nas fa hadha amalun habitun. Jika riya itu sudah memang ada pada asal sebuah amalan, ya, di mana tidak ada yang memotivasi untuk melakukan amalan tersebut kecuali memang ingin didengar oleh orang lain atau ingin dilihat oleh manusia, maka amalan yang seperti ini gugur dari asalnya, gugur dari awalnya. Jadi seseorang sholat, gak ada yang mendorongnya untuk sholat kecuali senang bila dilihat oleh orang lain, senang bila didengar oleh orang lain kalau dirinya melakukan sholat. Maka sejak awal dia berdiri sholat itu sudah gugur, ya, sholatnya. Nah, wala yakadu yasduru illa min munafik. Dan yang seperti ini, la yakadu yasdur, hampir-hampir tidak muncul, tidak dilakukan kecuali oleh seorang munafik. Kecuali oleh seorang munafik. Seperti disinggung dalam Al-Quran, ya kan? Yuraunan nas, mereka selalu ingin dilihat oleh manusia. Mereka tidak melakukan sholat melainkan dalam keadaan kusala. Demikian juga tidak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya kecuali dalam keadaan kasal, dalam keadaan malas. Sekalipun mereka menegakkannya, maka yang menjadi motivasinya adalah riya. Jadi amalan tersebut dari awalnya sudah gugur. Walayasduru minal muslim, ini hampir tidak muncul dari seorang muslim. Karena walau bagaimanapun, seawam apapun seorang muslim ketika dia melakukan ibadah, sadar ibadahnya itu untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang di tengah-tengah dia melakukan ibadah, muncul keinginan-keinginan lain. Ingin dapat pujian lah, ya. Ingin dilihat, ingin didengar. Nah itu. Wa qad yatra'u 'alal muslim khilala 'amalihi min salatin aw shadaqatin aw jihadin aw ghairihi. Walakinnal mu'minus shadiq yatakhallas minhu. Kadang masuk riya, perasaan ingin dilihat, perasaan ingin didengar kepada seorang muslim khilala 'amalihi, di tengah-tengah amalnya. Baik ketika salat atau saat sedekah atau bahkan ketika jihad dan saat melakukan amal-amal yang lainnya. Pada awalnya kalau sholat misalnya rakaat yang kedua, masya Allah benar, rakaat yang kedua, rakaat yang pertama benar, rakaat yang kedua betul, ikhlas lillahi azza wa jal. Begitu masuk di rakaat yang ketiga, ada perasaan-perasaan lain. Ya, karena banyak orang yang mulai masuk masjid, pada awalnya kan sendirian. Sendirian, dia datang di awal waktu, orang-orang belum ada yang datang, duluan sholat sunnah, masya Allah. Ya, misalnya sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, masya Allah. Rakaat pertama itu begitu khusyuk, ikhlas karena Allah azza wa jal. Semakin lama, semakin banyak orang yang masuk, dia sadar ini mulai banyak orang yang masuk, timbul perasaan ingin dilihat, ingin dipuji kalau sholatnya itu bagus. Ya, kalau sholatnya bagus. Nah, ini kadang-kadang masuk, terjadi, menimpa seorang muslim. Walakinnal mu'min as-sadiq yatakhallas minhu. Namun seorang mu'min yang jujur, maka dia akan berusaha membebaskan dirinya dari hal tersebut. Ketika ada perasaan ingin dilihat, saat ada perasaan ingin didengar, dia lawan perasaan itu. Tidak diikuti. Dia lawan sekuat tenaga. Nah, sehingga terbebas. Nah, berusaha untuk bisa membebaskan dirinya. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka digoda atau diganggu oleh sekelompok syaitan, tadhakkaru, mereka sadar, mereka ingat, ya, mereka mengingat Allah azza wa jalla. Nah, qala fal mu'min idza massahu ta'ifun minasy syaitan ay ta'ifun bi ma'siyatin aw riya'in aw ghairihi fa innahu yatadhakkar. Seorang mukmin ketika digoda oleh setan, misalnya digoda untuk melakukan kemaksiatan, riya atau hal lainnya, fa innahu yatadzakkar, maka dia akan segera ingat. Dia ingat bahwa ini adalah godaan setan. Ingat ini adalah perangkap setan. Sur'an ma yatadzakkar, cepat sekali dia mengingat itu. Wa yata'id, dan mengambil pelajaran. Wa yaqla an hadzal itsm, dan segera melepaskan dirinya dari dosa. Ya. Sawa'un bil qalbi aw bil jawari, sama saja apakah dengan hatinya atau dengan anggota badannya. Nah. Qala wal amru bil ikhlas warada fi ayatin katsiratin wa ahadits katsiratin. Perintah untuk ikhlas itu ada di banyak ayat dan terdapat pula di banyak hadis-hadis. Nah, wattahdhiru minar riya kadzalik. Peringatan soal bahaya riya juga demikian. Wa akhbarallahu fil Qur'an anil munafiqina annahum, bahkan Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik, di mana mereka itu yura'unan nas, selalu ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingat Allah melainkan hanya sebentar saja, sedikit saja. Qala wa anna sadaqatihim la tuqbal. Bahkan Allah juga mengabarkan bahwa sedekah-sedekah mereka itu enggak diterima. Di Quran surat At-Taubah ayat 53, qul anfiqu taw'an aw karhan. Katakanlah, anfiqu, berinfaklah kalian. Baik dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan sukarela. La yutaqabbala minkum. Enggak akan diterima itu semua dari kalian. Innakum kuntum qauman fasiqin, sebab kalian nyata termasuk ke dalam kaum yang fasik. Wa kadzalikal mura'in, demikian juga orang-orang yang selalu ingin dilihat amalan-amalannya. La tuqbal sadaqatuh, sedekahnya enggak akan diterima. Wa a'maluhum, amalannya pun tidak akan diterima. Allati yura'una fiha, yang mengandung unsur riya. Farriya'u khatirun jiddan, maka riya adalah hal yang sangat berbahaya. Riya adalah hal yang sangat berbahaya. Namun jangan sampai karena alasan takut riya seseorang mencegah dirinya untuk melakukan ibadah. Seseorang menahan dirinya untuk melakukan apa? Ibadah. Lakukan ibadah. Salat berjamaah, saum, apapun itu. Ya. Jangan sampai karena perasaan takut dari riya akhirnya tidak mau melakukan ibadah. Enggak mau sholat berjamaah, kenapa? Karena takut riya. Enggak mau begini, kenapa? Karena takut riya. Tidak mau menghafal, kenapa? Karena takut riya. Enggak mau belajar, kenapa? Karena takut riya. Ini justru bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan. Nah, karena setan itu tidak pandang bulu dalam menggoda. Ya. Bahkan para penuntut ilmu godaannya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini hal yang harus diwaspadai dan disadari agar selalu mawas diri, ya, menjaga diri. Nah, maka riya adalah khatirun jiddan, hal yang sangat berbahaya. Wa adamul ikhlas fil a'mal la yatruk laha ayya qimatin abadan. Enggak ada keikhlasan dalam amalan, la yatruku laha ayya qimatin abadan, tidak akan menyisakan satu nilai pun selama-lamanya. Ya, enggak ada keikhlasan dalam amalan-amalan itu tidak akan menyisakan adanya satu nilai pun untuk amalan-amalan tersebut selama-lamanya. Jadi sebanyak apapun amalan dikerjakan, kalau tidak ada ikhlas, maka enggak akan ada nilainya. Wa huwa syartun min syuruti qubulil amal. Sebab ikhlas adalah salah satu syarat dari syarat-syarat diterimanya amal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya ia melakukan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Nah, fasyartun syartai, maka syarat diterimanya ibadah ada dua. Faliya'mal amalan salihan, ini yang pertama, hendaknya melakukan amal saleh. Amal tersebut amalnya saleh. Al-amalus saleh huwal muwafiqu lisyar'i. Amal saleh itu yang mencocoki syariat, laisa fihi bid'un, yang tidak mengandung unsur bid'ah di dalamnya. Ya'ni la ya'mal illa bima adinallahu fihi fi kitabihi aw fi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Al-muballigh anillah. Ya'ni seseorang tidak melakukan amalan kecuali ada izin dari Allah dalam kitabnya dan ada izin dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muballigh anillah, di mana nabi ini penyampai dari Allah. Hadza huwal amalus shalih. Inilah yang disebut dengan amal saleh. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini syarat yang kedua. Tidak boleh menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Ai la syirka akbar wala syirka asghar. Tidak syirik besar, tidak juga syirik kecil. Fa syartani ukhidha min hadhil ayat. Maka dua syarat diterimanya amal tadi, ukhidha min hadhil ayat. Keduanya diambil dari ayat ini. Min ayatin wa ahadithin ukhar, dan dari ayat-ayat serta hadis-hadis yang lainnya. Liqubulil amal. Ya. Syarat untuk diterimanya amal. La yaqbalullahu al-a'mala abadan illa bihadaini asy-syartain. Kesimpulannya, Allah tidak akan menerima amalan-amalan apapun itu selama-lamanya kecuali dengan memenuhi dua syarat ini, yaitu an yakuna hadza min syari'illah, amalan yang dilakukan itu merupakan syariat Allah, adzinallahu fihi subhanahu wa ta'ala fil kitab awi sunnah, Allah mengizinkan untuk diamalkan baik dalam kitabnya maupun dalam sunnah. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna sahibuhu mukhlishan, dan pelakunya harus dalam keadaan ikhlas di dalamnya. Karena Allah azza wa jalla la yumajizu hadzal amal asy-syirk. Tidak boleh mengotori amal ini dengan kesyirikan. La asghar wala akbar. Tidak syirik kecil, tidak juga syirik besar. Nah, la yumajizu hadzal amala syirkun. Jangan sampai kesyirikan mengotori amal. Tidak syirik kecil, tidak boleh juga syirik yang besar. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, bolehkah kita membuang jauh hewan peliharaan karena kita tidak mampu lagi untuk mengurus hewan tersebut? Apakah ini termasuk perbuatan zalim? Nah, kalau memang kita tidak lagi mampu merawatnya, mengurusnya dengan baik, maka lepaskanlah dia. Biarkan dia lepas, ya, pergi ke manapun yang dia inginkan, agar dengan itu dia masih bisa mencari makanannya sendiri. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Kita tidak perlu khawatir, aduh nanti dia enggak dapat makan. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang berjalan di muka bumi ini, baik manusia maupun binatang, melainkan atas Allah tanggungan rezekinya. Dan ini tidak termasuk perbuatan apa? Zalim. Makanya dalam hadis yang dijelaskan di dalamnya, seseorang yang disiksa, yang diazab, masuk ke dalam neraka karena seekor kucing, disinggung di situ kata-kata. Ya. Dia memenjarakannya, tidak ngasih makan, tidak ngasih minum, tidak juga membiarkan kucing itu cari makan sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita punya hewan peliharaan, misalnya kucing, kita tidak mampu lagi untuk mengurusnya dengan baik, ya lepaskan saja. Biarkan dia cari makan sendiri. Yang zalim itu kalau kita penjarakan, kemudian tidak kita kasih makan. Ya. Nah, apakah tindakan terorisme dalam masalah pembunuhan itu termasuk bentuk perbuatan kezaliman? Mohon penjelasannya. Nah, tindakan terorisme termasuk bentuk kezaliman. Makanya tadi Asy-Syaikh mengatakan la taqtul al-kafir fi dhimmatil muslimi. Jangan sekali-kali kamu membunuh seorang kafir bila si kafir itu ada dalam tanggung jawab atau jaminan kaum muslimin. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, itu kafir-kafir yang ada dalam dhimmatul muslimin wa dhimmatullah, bahkan ada dalam tanggung jawab, ada dalam dhimmah kaum muslimin, dan juga dhimmah Allah Azza wa Jal, jaminan Allah Azza wa Jal. Makanya barang siapa yang membunuh mereka tidak akan mencium wanginya apa? Surga. Nah, apakah ada doa agar selamat ketika melewati sirat di atas jahannam? Nah, yang akan menyelamatkan kita saat kita melewati sirat adalah amal kita, ya. Dan di situ akan nampak bagaimana kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita. Beliau mengatakan, Allahumma sallim, sallim ummati, ummati, umatku, umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Nah, apa ciri-ciri ilmu yang tidak barokah dan apa sebabnya? Banyak ciri-ciri ilmu yang tidak barokah. Di antaranya adalah ilmu yang dimiliki tidak membawa perubahan yang baik, perubahan yang positif bagi si pemiliknya. Semakin bertambah ilmu, wawasan yang dikuasainya, yang dimilikinya, justru malah semakin buruk amalannya. Ya, ini termasuk ilmu yang tidak barokah, ilmu yang tidak melahirkan amal. Nah, sebabnya banyak. Ya, salah satunya adalah berhubungan dengan keikhlasan. Makanya tidak heran ketika banyak orang-orang yang secara keilmuan, masya Allah, ya, tidak diragukan lagi, tapi kemudian menyimpang, tersesat jalannya. Itu karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Banyak da'i-da'i kondang, da'i-da'i yang secara keilmuan, masya Allah, tetapi kemudian menyimpang dalam dakwahnya. Itu karena tidak ada keikhlasan. Ilmunya tidak barokah. Sebabnya adalah karena tidak ikhlas. Apa perbedaan antara khauf dengan khasyah? Sama-sama memiliki rasa takut, namun al-khasyah adalah rasa takut yang ada dalam diri para ulama khusus. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Kemudian terkait dengan raghbah. Raghbah ada dua maknanya. Kalau berasal dari kata rogiba'an, maka maknanya membenci. Kalau rogibafih, menyukai, mencintai. Nah, harapan, kebaikan, rogbah. apakah termasuk durhaka terhadap orang tua apabila kita tidak menaati orang tua ketika akan mencari istri? Kita ingin mencari seorang muslimah salafiyah, tetapi orang tua tidak setuju. Jazakumullahu khairan. Bersabar, ya, sampaikan pemahaman yang baik kepada orang tua. Ya, butuh waktu. Apa hukumnya ketika ta'lim tertidur? Dan apa sunnah yang dianjurkan supaya tidak mengantuk ketika ta'lim? Intinya kalau seseorang duduk di majelis ilmu kemudian merasa ada rasa kantuk yang datang, ya, segera usir rasa kantuk itu. Misalnya dengan meminta izin untuk ke belakang terlebih dahulu ambil air wudu, atau sebelum ta'lim dimulai berpesan kepada teman duduk yang ada di samping kanan kiri, tolong nanti kalau saya ya, terlihat selalu melihat ke bawah terus gitu, tidak bergerak ya, segera gerakin. Nah, bisa seperti itu. Berpesan kepada teman duduk, kalau ngantuk tolong diciwitlah sedikit gitu, enggak masalah. Ya. Dibangunkan, diingatkan. Nah, ini baik. Ini baik, bisa seperti itu. Dan rasa kantuk itu memang sesuatu yang ya di luar kemampuan kita, bisa datang kapan saja. Cuma yang jadi masalah itu seringnya saat ta'lim ngantuk. Di luar ta'lim jag-jag, sehat. Ini yang jadi masalah. Ya. Ada yang setiap kali ta'lim selalu begitu. Kalau yang sesekali gak masalah, mungkin sebelum ta'lim dia capek apa segala macam ya kan, datang duduk terus ngantuk sebentar, tapi kemudian dia berusaha untuk fokus lagi. Ya. Ini mending. Ada yang subhanallah setiap kali duduk di majelis ta'lim ya, itu ngantuk dari awal sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Ada yang seperti itu. Kenapa saya katakan ada? Sebab saya tahu, saya pernah ngelihat orangnya ya, subhanallah ini orang baru dimulai pembukaan sudah begini. La ilaha illallah. Itu terjadi sampai akhir ta'lim. Waliyallahu'illah. Nah, kasihan. Nah, bagi yang ada di sampingnya, tolong jangan dibiarkan. Ingatkan dia. Ingatkan. Kasih tahu. Makanya penting kalau ta'lim itu bawa buku, ya, bawa pulpen untuk apa? Nulis, ikut, fokus, mengikuti gitu ya. Berusaha untuk punya kitab, memegang kitab yang dikaji. Supaya apa? Supaya ikut mengikuti, mencermati terus kata demi kata. Nah, kalau tidak sama sekali kan kitab ya enggak bawa, catatan ya enggak. Ini insyaallah paling kuat 10 menit. Kesananya wallahu a'lam. Nah. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.